Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, meneruskan membaca beberapa hadis yang berkaitan tentang takwa pada bab at-taqwa yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Terakhir kita telah berhenti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dalam satu doa, Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal'afafa wal'ghina. Al'afafa yakni menjaga kehormatan, walghina memohon kepada Allah diberi kecukupan. Empat hal ini adalah kebutuhan pokok bagi kita agar kita bisa selamat dunia wal akhirah, agar kita bisa bahagia dunia wal akhirah. Yang pertama adalah al-huda, petunjuk. Karena dunia kalaulah kita memiliki dalam jumlah yang banyak, miliarder umpamanya, itu akan menyesarakan dan menyebabkan azab, siksaan, kalau tidak dibarengi dengan petunjuk. Al-huda, petunjuk. Sehingga ini hal yang sangat pokok. Disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa kepastian seorang hamba ketika dia memiliki harta benda yang banyak, namun dia tidak memiliki ilmu agama sebagai sarana mendapatkan petunjuk, dipastikan dia binasa. Rajulun a'tahallahu malan la ilma lah. Orang yang diberi harta namun tidak diberi ilmu, maka orang ini binasa. Kenapa? Karena hartanya membawa dia untuk melanggar syariat, melampaui batas, mengumbar hawa nafsu, karena tidak mendapatkan hidayah. Sehingga kalaulah dikatakan mana yang lebih dibutuhkan, harta benda, rizki yang berupa materi, ataukah rizki yang berupa petunjuk, maka tentunya jawabannya adalah petunjuk lebih pokok daripada harta benda. Orang yang ekonominya menengah, dengan dia mendapatkan hidayah, hidupnya akan baik. Atau bahkan orang yang miskin, ketika dia mendapatkan hidayah, hidupnya akan tetap baik. Karena manusia itu ada juga yang mereka disebut oleh Nabi, rajulun a'tallahu ilman la malalah. Ada jenis orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla ilmu agama, dia mendapatkan petunjuk, Dia beriman, bertakwa, namun dia diuji dalam urusan dunianya. Kurang harta bendanya, kurang rezekinya, diuji dia. Tetapi dia termasuk orang yang bahagia. Di dunianya bahagia, walaupun penuh dengan kekurangan rezeki. Tetapi dikarenakan apa? Keimanan dan ketakwaan yang ada pada hatinya. Dan dia menjalankan ibadah walaupun penuh dengan kekurangan. Ini dahsyatnya mendapatkan hidayah. Wattuqa, Rasul melanjutkan doanya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa, memohon kepada Allah diberi ketakwaan. Ketika dua kalimat ini disandingkan bersama, hidayah dan takwa, maka hidayah berkaitan dengan kulub, dengan hati. Takwa berkaitan dengan amalan anggota badan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberi dua-duanya. Baik dalam etikot kita, benar dalam akidah kita, bertauhid tanpa syirik, benar dalam rukun iman kita. Dan demikian pula, itu membawa kita untuk beramal. Karena petunjuk ketika tidak diamalkan, itu pun malapetaka. Petunjuk, dia telah mendapatkan petunjuk, dia telah mengerti secara ilmu, namun tidak mendapatkan takwa, alias perbuatannya menyelisihi ilmunya. Maka ini pun binasa. Sebagaimana manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, dia mengerti, bukan orang yang jahil, dia mengerti. Dan Allah berikan padanya taufik untuk dia bisa beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berilmu, namun dia tidak mendapatkan amal, tidak dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya, maka mereka seperti orang-orang Yahudi, dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak mendapatkan hidayah, maka dia sesat. Tidak mendapatkan ilmu, maka dia sesat. Seperti orang-orang Nasara. Sehingga Rasul menggabungkan dua permohonan ini. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, meminta diberi petunjuk dan dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, al-afafa, menjaga kehormatan, tidak merendahkan diri dengan meminta-minta kepada manusia. Wal-ghina, dan yang keempat, memohon kepada Allah diberi kecukupan. Diberi kecukupan sesuai apa yang dibutuhkannya. Kadang-kala kaum muslimin, seorang menginginkan harta yang melimpah, hal yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang dilarang. Tetapi ketika dia diberi harta yang melimpah, justru keistiqomahannya terancam. Karena semakin banyak harta, semakin banyak kesibukannya. Semakin dia lalai dari beribadah kepada Allah, waktunya habis untuk hartanya. Maka yang penting bagi kita adalah kecukupan, tidak kekurangan, agar supaya kita bisa beribadah dengan baik, diberi rizki oleh Allah Azza wa Jal, bisa beribadah dengan harta yang kita miliki. Dan intinya adalah keistiqomahan. Tunjuk dibutuhkan terus menerus. Takwa juga dibutuhkan terus menerus. Al-afaf wal-ghina juga dibutuhkan terus menerus. Jikalau kita mendapatkan pada hal ini, diharapkan peribadatan kita langgeng. Keistiqomahan kita terjaga sampai akhir hayat kita masing-masing. Betapa banyak orang-orang yang sekali lagi Allah cabut nikmat ini. Dulu dia di atas hidayah, sekarang dia sesat. Banyak faktor. Dulu dia bertakwa, beribadah. Nampak sholat berjamaah terjaga, nampak talabul ilmi terjaga, nampak secara lahiriah sunnah pada dirinya, nampak. Tetapi itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu dia orangnya afaf, menjaga kehormatan. Di antara bentuk menjaga kehormatan, menjaga auratnya. Dia selalu menjaga auratnya, malu. Karena hal itu akan merendahkan. Demikian pula dia meninggalkan dosa dan maksiat. Karena apa? Malu. Orang yang jatuh pada kemaksiatan dan terbongkar, maka dia akan rendah, akan hina. Bisa jadi seorang wal'iyadu billah pelanggarannya terkuak sehingga nama baiknya tercoreng. Dan yang keempat al-ghina. Dulu dia diberi oleh Allah kelapangan rezeki yang ternyata sekarang diuji dengan kemiskinan. Yang dengan sebab itu justru keistiqomahannya terancam. Bisa terjadi. Kesibukan duniawiyah, dia mencari harta kesana kemari sehingga pergaulannya berubah banyak. Dan ini yang sedang menjadi problem bagi kita yang berkaitan dengan putra-putra kita. Di mana mereka tamat dari pondok bingung. Mau bagaimana? Dia tidak mau lagi merepotkan orang tua. Maka dia pun mencari pekerjaan. Awalnya satu hal yang mulia. Tetapi pergaulan di tempat pekerjaannya menggerus keistiqomahannya. Akhirnya dia berubah pergaulannya. Dan jadilah orang yang futur. Ilmu yang selama ini dicari sia-sia dan hilang. Sehingga kaum muslimin, empat ini terkumpul dalam satu doa menunjukkan pentingnya empat ini. Maka mari kita hafalkan doa yang singkat ini. Ini kebutuhan pokok setiap kita. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis yang berikutnya ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Masih berkaitan dengan takwa. Hadis ke-72 dari sahabat Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a abqa lillahi minha falyati taqwa. Rahu Muslim. Barang siapa yang dia bersumpah, halafa, bersumpah dengan kalimat wallahi, dia betul-betul bersumpah untuk melakukan sesuatu atau bersumpah untuk meninggalkan sesuatu dengan sumpah yang mengikat, dengan halaf yamin ghalib, ya, uqsim billahil azim umpamanya. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah yang maha besar. Ini sumpah yang mengikat. Karena kalimat wallahi di lisan-lisan bangsa Arab ada dua. Kadangkala ucapan wallahi dia tidak niatkan untuk bersumpah, tetapi niatkan untuk menguatkan kata-kata yang diucapkan. Dakit. Kalau bahasa kita benar. Jujur kamu, benar. Iya benar. Nah kalimat ta'kid ini, penguat ini, kadangkala disebut dengan kalimat Allah. Tetapi itu adalah sesuatu yang lahu. yang seperti ini tidak ada hukumnya. Kalau dia menyelisihinya, dia tidak terkena hukum kafaratul yamin. Adapun dimaksudnya di sini, dia halaf al yamin, dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, sumpah yang betul-betul mengikat. Tetapi suatu hari dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia telah bersumpah padanya. Dia melihat sesuatu amalan yang lebih baik, lebih aslah, lebih bermaslahat, lebih tepat dari apa yang tadi dia telah bersumpah. Saya akan begini. Ternyata didapati, oh yang begini masih ada kekurangannya. Yang benar yang dilakukan adalah itu. Bagaimana kayak ini? Rasul memberikan bimbingan, hal ya'ti taqwa, hendaknya dia lakukan hal yang lebih untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal yang lebih. Hal yang lebih. Kadangkala dalam kehidupan kita ada pilihan-pilihan. Satu hal yang di mata kita kali ini lebih tepat bagi kita. Berjalannya waktu ternyata itu salah atau kurang tepat. Kurang tepat. Dia melihat ada sesuatu yang lebih tepat. Bagaimana takarannya? Mana yang paling mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Mana yang lebih bertakwa kepada Allah? Ternyata beberapa hari berikut, ya dia mendapati adanya sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih takwa kepada Allah. Maka hendaknya dia gugurkan, dia tinggalkan yang pertama, dan dia mengambil yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sudah bersumpah. Karena kita diperintahkan untuk melakukan hal yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kadangkala ada yang seperti itu. Bagaimana kaitannya dengan sumpahnya? Wong dia sudah bersumpah. Hah? Maka kami akan sampaikan di sana ada kafarah, penebusan. Penebusan atas sumpahnya yang dia langgar. Dia memilih yang lain yang lebih bertakwa kepada Allah dan dia tinggalkan hal yang dia telah bersumpah padanya. Maka dia harus menebus sumpahnya. Disebutkan hal itu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89, di mana Allah Subhanahu wa taala mengurutkan, memberikan pilihan. Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghi fi aymanikum, Allah tidak menghukum kalian, tidak menyiksa kalian pada sumpah-sumpah kalian yang itu adalah main-main atau sendoguro. Fi aymanikum billaghwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidhukum bima qatumul aiman. Akan tetapi Allah akan menghukum seorang yang bersumpah dengan sumpah yang ghalid, sumpah yang tebal, sumpah yang betul-betul dia berniat untuk bersumpah dengan kalimat yang wallahi atau billahi atau tallahi. Dia mengikat dengan itu apa yang dia bersumpah padanya. Nah, ini kalau seorang sudah bersumpah seperti ini, kok dia kemudian meninggalkan hal tersebut padahal dia telah bersumpah. Dia kemudian memilih yang lain. Dia meninggalkan apa yang dia sumpah padanya. Maka Allah memberitahukan kepada kita cara untuk membalas atau menggugurkan sumpahnya. Fa kafaratuhu, kafarahnya adalah dengan id'amu asyarati masakin min awsati ma tud'imun ahlikum, memberi makan kepada 10 orang miskin dari makanan yang kalian makan sehari-hari. Bikin rames atau nasi dus, atau engkau membuat makanan prasmanan, engkau ajak 10 orang itu makan di rumahmu. Terangkan bahwa ini adalah kafaratul yamin. Saya kemarin bersumpah untuk melakukan sesuatu. Saya pikir itu hal yang paling pas, paling bertakwa kepada Allah. Tetapi ternyata itu ada kesalahannya. Saya harus meninggalkannya. Dan saya berubah pikiran. Saya akan melakukan yang lainnya. Maka saya kafaratul yamin. Mengundang 10 orang teman-teman untuk makan di rumah. Atau kalau tidak mau repot, ya dibawa ke warung makan. Makan 10-nya kenyang, kemudian engkau bayari warungnya. Jangan kemudian engkau lari. Kasihan. Engkau bayari. Cukup dengan itu. Yang penting it'am, yang berupa apa? Makanan. Atau pilihan yang kedua. Allah memberikan pilihan. Kiswatuhum, memberi pakaian. 10 orang itu diberi pakaian. Au tahriru qabatin, atau pilihan yang ketiga adalah memerdekakan budak. Faman lam yajid, 3 ini memberi makan 10 orang, atau memberi pakaian 10 orang, atau memerdekakan budak, ini boleh memilih salah satunya. Boleh memilih salah satunya. Salah satu sudah dilakukan, ditunaikan, selesai sudah. Engkau telah melakukan penebusan atas sumpahmu yang kau langgar. Ya. Kemudian Allah berfirman setelahnya, faman lam yajid, barang siapa yang dia tidak mampu melakukan salah satu di antara 3 hal tadi di atas, fasyamu 3 ayyamin, hendaknya dia berpuasa 3 hari. Cukup dengan dia berpuasa 3 hari sudah melakukan kafaratul yamin, menebus tentang sumpah yang dia langgar. Dia melanggar sumpahnya karena dia melihat adanya sesuatu yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia menebus itu dengan cara berpuasa 3 hari. Thalathata ayyam, dzalika kafarta imanikum idza khalaftum wahfadhu imanikum. Itulah kafarah atas sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah dan kalian hendak memilih yang lain. Wahfadhu aymanikum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah, dalam hadis yang sedang kita baca ini, manusia diperintahkan untuk memilih mana yang lebih bertakwa kepada Allah. Misal dalam hal berpakaian, tentunya pakaian itu macam-macam. Pakaian itu macam-macam, dari corak, warna, bentuk. Ketika ada pakaian yang lebih mendekatkan ketakwaan kepada Allah, maka pilihlah pakaian itu. Pilihlah pakaian itu. Karena kita diperintahkan dalam kehidupan kita untuk selalu mencari mana yang lebih bertakwa kepada Allah. Sholat dengan baju yang bergambar umpamanya. Boleh tidak? Bercorak ada gambarnya. Bukan gambar bernyawa. Kalau gambar bernyawa itu satu pembahasan yang memang harus dijauhi, hukumnya haram. Ketika bajumu dibaca oleh orang yang di belakang dalam sholat. Kan ada beberapa baju yang ada tulisannya begitu. Tulisan-tulisan lucu begitu. Ini kalau sahnya sah. Tetapi ini mengganggu orang yang ada di belakangmu. Konsentrasi kekhusyuan orang yang di belakangmu terganggu. Maka cari pakaian yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Longgar, menutup aurat, tidak mengganggu orang yang salat di belakangmu dan yang lainnya. Masya Allah. Hal yang ditakwa. Atau kita ada dua pilihan. Seorang syabab, umpamanya pemuda, hendak menikahi seorang wanita. Satu, wanita ini cantik, tinggi semampe dan putih, Masya Allah. Tetapi dinnya, agamanya kurang. Dia tidak belajar ilmu agama dengan mendalam. Dia awam. Yang satu, seorang wanita yang salihah, Masya Allah, taqiyah. Dia salihah pada dirinya. Dia hamba Allah yang taat. Yang kita seandainya menikahinya tidak kerepotan dalam hal ini. Karena dia sudah terdidik dengan ilmu yang dia miliki. Tetapi secara kecantikan kurang. Antum milih mana itu? Pilihan berat itu. Kadangkala spekulasi. Milih yang cantiklah. Gampang nanti dibungkus. Ngerti dibungkus fungsinya Pak? Dikasih hijab, dikasih niqab, cadar. Ternyata begitu dinikahi gak mau. Begitu dinikahi malah justru dia menolak dakwah yang kamu bawa. Pusing 7 keliling bahkan lebih. Kenapa? Engkau menghadapi seorang wanita yang bukan salihah. Engkau akan menderita. Maka ikuti sabda Nabi. Fadhfar bidatid din. Terima jadak. Pilihlah wanita yang memiliki agama. Engkau akan untung. Karena poin pertama dia saleh pada dirinya. Sudah ada modal. Tinggal dia dibimbing olehmu sebagai suami. Untuk taat kepadamu. Akan farhan kau. Akan bahagia. Dan tentunya kalau ada dua pilihan seperti ini. Pilih yang lebih mendekatkan kepada apa? Takwa. Falyatit takwa. Dalam hal usaha. Banyak bidang usaha. Ini usaha, ini usaha. Dua-duanya halal. Boleh dilakukan. Tetapi kalau yang ini. Pergaulannya dengan mereka-mereka itu. Kalau yang ini, yang lainnya, ini lebih aslah bagi kita. Lebih tepat bagi kita. Karena kita akan mandiri, kita akan bisa mengatur sholat kita, jadwal ta'lim kita akan tepat, tetap bisa ikut mengikuti. Kalau yang ini kayaknya agak susah. Maka, falyatit taqwa. Pilih yang lebih mendekatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pilihan-pilihan diperintahkan kita mencari yang lebih bertakwa. Memilih tempat pendidikan anak. Ini sebuah pilihan. Ada sekolah begini-begini. Ada pendidikan begini-begini. Mana yang kamu pilih? Falyatit taqwa. Hendaknya engkau memilih mana yang lebih membawa kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memilih yang menjauhkan dirimu dari takwa. Engkaunya salafi ahli sunnah, anakmu dididik di tempat yang bukan ahli sunnah. Kontras sekali. Kontrasnya bagaimana? Ada satu hal yang ya dia dulu bersama kita, tetapi dia terkena fitnah hajuri. Kemudian dia mengambil anaknya dari kita. Tidak lama kita menyaksikan anaknya mau tidak mau belajar, dimasukkan pada pendidikan awam. Pakaiannya seperti itu. Sehingga uminya masih pakai hitam-hitam, anaknya merah putih. Kontras tidak? Kasihan sekali. Tetapi mereka memang lebih mengatakan lebih baik seperti itu daripada bersama salafiyin. Ala kulli hal, ya akhi, kita dalam hidup ini banyak dihadapkan dengan pilihan. Orang yang beriman memegangi hadis ini. Kenapa? Karena sampai pun engkau sudah terlanjur bersumpah memilih ini, ini harus digagalkan. Harus ditinggalkan ini. Demi mencari yang lebih bertakwa. Apalagi dua pilihan yang kamu belum bersumpah padanya. Ringan-ringan saja ini tinggalkan. Kamu sudah bersumpah belum? Belum. Tinggalkan. Kenapa? Yang lebih bertakwa, lebih maslahat menuju kepada takwa bagimu, bagi keluargamu, bagi anakmu adalah ini. Lakukan yang ini, tinggalkan yang itu. Ringan-ringan saja. Karena belum apa? Bersumpah. Lawang kalau sudah bersumpah pun, man halaf ala yaminin, barang siapa yang dia sudah bersumpah untuk melakukan sesuatu, thumma ra'at min dzalik, kemudian menjumpai, melihat sesuatu yang lebih bertakwa kepada Allah, falyatit taqwa, diperintahkan oleh Nabi, hendaknya dia memilih yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan dia kafaratul yamin, dia menggugurkan sumpahnya dengan melakukan kafarah. Id'amu ashar miskin, memberi makan 10 orang fakir miskin, atau kiswatuhum, memberi pakaian, atau tahrir raqabah, memerdekakan satu budak. Famalam yajid fasiyamu thalatha ayyamin, kalau itu tidak bisa, maka yang harus dilakukannya adalah puasa 3 hari. Bisa difahami hadirin? Kemudian yang berikutnya, hadis ke-73 masih berkaitan dengan takwa. An Abi Umamah Sudai Ibn Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi hajjatil wada' yakhtubu fi hajjatil wada', salah satu isi khutbah beliau ketika haji wada'. Faqal, di antara yang beliau ucapkan adalah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini. Di poin ini, titik beratnya berkaitan dengan bab at-taqwa. Hadis ini terulang di bab-bab yang lain, karena hadis ini berkaitan dengan banyak hal. 5 hal minimalnya. Pada bab takwa disebutkan. Pada bab yang lainnya disebutkan. Mari kita lihat isi dari hadis ini. Yang pertama, Rasul mengatakan, ittaqillah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, dan laksanakanlah salat 5 waktu kalian. Ini subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian pada bulan kalian. Ini maksudkan adalah puasa Ramadan. Wa'addu zakata amwalikum, dan bayarkanlah, tunaikanlah kewajiban zakat mal kalian. Wati'u umara'akum, dan taatlah kepada pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Masya Allah. Lima hal ini kaum muslimin adalah asbab dukhulil jannah, sebab seorang masuk ke dalam al-jannah. Lima hal ini, yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalimat takwa itu mencakup semua dalam syariat. Kemudian dirinci amalan-amalan yang khusus, padahal ini juga masuk pada kalimat takwa. Kenapa demikian? Dikarenakan kalimat berikutnya adalah kewajiban yang harus ditunaikan, yang pembahasannya harus disampaikan dengan rinci. Sehingga kadangkala pembahasan itu takwa secara umum. Mari kita bertakwa dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Kadangkala umum, kadangkala harus butuh rinci. Karena manusia tidaklah sama dalam hal keilmuan. Mari kita bertakwa. Himbuan khatib Jumat, mari kita tingkatkan takwa. Kalimat ini umum. Orang pada kondisi tidak tahu bagaimana cara bertakwa, ya tetap saja himbuan takwa sebagai himbuan semata dalam perilaku dan amalia. Sama saja. Kenapa? Karena dia tidak pernah merinci bagaimana, apa saja bentuk takwa itu. Ini yang sering terjadi. Himbauannya takwa, mari kita tingkatkan takwa iman kita kepada Allah. Tetapi bid'ahnya lancar-lancar saja. Tidak pernah dia meninggalkannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah merinci bagaimana bertakwa. Yang merokok ya tetap merokok, karena dia tidak pernah dibahas itu. Bahkan guru-guru mereka juga apa? Merokok. Bahkan saking ya namanya mereka membuat hukum, jikalau kamu sakit tidak boleh merokok, tapi jikalau kamu merokok tetap sehat, boleh. Berarti yang tidak boleh bagi orang yang sakit, sesuai dengan himbauan pemerintah. Sehingga himbauan pemerintah itu ditafsirkan ke situ. Ada yang mengatakan, kalau kamu di bawah 18 tahun tidak boleh merokok. Di atas 18 tahun diperbolehkan untuk merokok. Ini hukum ngawur yang seperti itu. Hadirin yang kami muliakan, jelaskan takwa sebagaimana Nabi dalam hadis ini. Setelah beliau mengatakan kalimat umum, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dirinci. Wasallu khamsakum, salatlah lima waktu kalian. Hadirin sekalian, ibadah salat ibadah yang paling besar dalam Islam. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada Rasul untuk sholat langsung biduni wasitah, tanpa perantara. Dan Nabi kita alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk melakukan Isra wal Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Posisi Nabi di atas, di Sidratul Muntaha, satu ketinggian yang hanya beliau yang sampai ke sana, langsung mendengar dari Allah Azza wa Jal. Dan ibadah satu-satunya yang tidak ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau puasa, boleh Pak ditinggalkan tidak? Boleh. Ketika sakit, ketika dia tidak kunjung sembuh sampai dia mati, dia tidak dikatakan berhutang puasa. Dikatakan berhutang puasa manakala dia punya utang puasa dan dia mengalami masa sehat tapi belum kunjung mengqadha sampai mati. Maka kasus yang seperti ini, ahli warisnya yang berpuasa atas nama dia. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Siapa yang mati dalam keadaan dia berhutang puasa, maka ahli warisnya lah yang berpuasa atasnya. Kalau sholat, tidak ada Pak. Barang siapa yang dia mati tidak sholat, maka keluarganya yang sholat atasnya. Tidak ada Pak. Kenapa? Karena sholat itu wajib sampai dia mati baru berhenti. Sambil hilang akal, koma umpamanya. As-salatu la tutraku abadan. Ibadah sholat, satu ibadah yang tidak tinggalkan selamanya. Selama dia masih akil, masih berakal, walaupun fisiknya lunglai, terbaring, tidak bisa berbuat apapun, dia masih bisa sholat, sholat. Dengan gerakan tangan, atau dengan ima, gerakan kepala, atau dengan isyarat mata, dia harus sholat. Sampai dia koma dan tidak tersadarkan, berarti sudah hilang akal, tidak lagi terkena kewajiban sholat. Ini menunjukkan seriusnya ibadah sholat ini. Pada tempatnya tentunya pembahasan tentang ibadah sholat. Bagaimanakah sholat yang baik? Bagaimanakah sholat yang jelek? Ada sholat yang baik, ada sholat yang jelek. Ada orang yang sholat tetapi dia sahun. Ada orang yang sholat tetapi dia yuakhiruna an waktiha, mengakhirkan waktunya. Semua itu ada pembahasannya masing-masing. Yang berikutnya, wasumu syahrakum. Berpuasalah pada bulan kalian. Ini maukan dengannya adalah Ramadan. Ini menunjukkan kewajiban puasa Ramadan. Beberapa ulama ada khilaf tentang sholat itu yang wajib yang mana. Syekh Ibnu Taimin mengatakan dalam salah satu fatwa beliau, sholat yang wajib itu hanyalah sholat yang lima waktu. Adapun sholat yang lainnya, misal seperti idain, beliau berpendapat itu tidak wajib. Kalau sholat Jumat wajib karena menggantikan zuhur. Beliau membawakan beberapa dalil. Di antaranya ketika seorang badui bertanya kepada Nabi tentang perihal sholat, maka Rasul memerintahkan kepadanya sholat yang lima waktu. Dan dia mengatakan, aku tidak melakukan kecuali hal ini saja. Maka Rasul memberitahukan, barang siapa yang hendak melihat seorang masuk dalam surga, lihatlah orang ini. Yani dia melakukan hanya sholat apa? Yang fardu saja. Sholat yang lainnya tidak fardu dengan hadis ini. Tetapi di sana ada khilaf di antara para ulama tentang salat idain. Syekh Al-Albani mengatakan wajibnya karena semua diperintahkan untuk keluar menunaikan ibadah salat idain ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, wasumu syahrakum wa adu zakata amwalikum, tunaikan zakat kalian. Zakat kaum muslimin terasa berat bagi kita karena berupa uang. Zakat mal mamanya berupa uang. Uang yang kita miliki pada hitungan 100 juta, 2.500.000, 2,5%. Ketika lebih dari itu berarti tambah zakatnya. Lebih dari itu tambah zakatnya. 1 miliar berarti zakatnya berapa? 25 juta. Eman-eman betul Pak? Eman-eman. Lah kalau kamu tidak mau menunaikan zakat karena eman-eman, ya jangan jadi orang kaya Pak. Jadilah orang yang miskin, malah diwi zakat Pak Njenengan. Dibari nyiniki zakat Njenengan. Tanpa zakat Njenengan mendapatkan zakat. Kepengennya kaya tetapi tidak mau berzakat. Ini musibah. Musibah dan itu hukumnya wajib pada waktunya masing-masing. Tidak ada kewajiban zakat harus Ramadan, tidak. Di mana dia mendapatkan zakat itu sampai nisab, dia hitung di bulan tersebut sampai haul, satu tahun yang akan datang. Di bulan Muharram kah atau di bulan Syaban. Kalau engkau lupa kapan itu, taharau, engkau pastikan, engkau perkirakan. Kalau betul-betul prasangka yang dominan, saya dulu punya harta sampai satu nisab, itu kemungkinan bulan ini. Maka tunaikan pada setiap tahunnya ketika hartamu tidak berkurang dari nisab. Kadangkala orang kalau sudah dapat kelapangan rezeki, nisabnya kan 85 gram emas. Ala khilaf emas atau perak menjadi nisabnya. Kalau emas katakanlah punya uang 1 gramnya 1 juta. Berarti 85 juta. Dan rezekinya lancar. Tambah terus. Tiap tahunnya bertambah. Tahun sekarang sudah sampai 400 juta, 500 juta. Ya zakatmu tambah. Lah aku zakat 2.500.000 bayalah. Karepmu. Ini ibadah bukan sesuatu maksiat. Ini ibadah amal soleh. Tidak sia-sia. Itu melakukan hal yang wajib. Rukun Islam. Kalau tidak dizakati, hartamu akan menjadikan siksaan bagimu. Kemudian berikutnya, wati'u mara'akum, taatlah kalian kepada pemerintah kalian, sebagaimana telah kami sampaikan dalam pertemuan tadi malam, yang berkaitan tentang hak-hak dan wewenang pemerintah yang harus diperhatikan oleh rakyat. Hak-hak tersebut ditetapkan oleh syariat Islam, Al-Quran, wa Sunnah. Bukan hanya ditetapkan oleh apa? Hukum positif. Bukan. Tetapi ditetapkan dalam syariat. Kalian muslimin wajib begini kepada pemerintahnya. Dan ketaatan kepada pemerintah itu adalah bagian dari ibadah. Umayyutil amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa may yasil amira faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepada amir, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Sehingga dorongan kita mentaati pemerintah karena itu adalah bagian dari ibadah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena faktor PDKT. Tahu PDKT? Pendekatan agar mendapatkan bantuan. Bukan seperti itu. Kalau kita menunaikan ini, maka Rasul mengabarkan tadkhulu jannata rabbikum. Kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Masya Allah. Hadirin menaikkan, dari sini diambil sebuah faedah. Meraih surga itu adalah dengan beramal. Meraih surga itu bukan hanya dengan angan-angan. Semua kita tentunya berharap agar masuk dalam al-jannah. Tetapi ingat, di sana ada harapan tetapi dengan bahasa Arab berangan-angan, tamanna. Ya tamanna. Ada bahasa ar-raja, berharap. Ada bahasa yatamanna, berangan-angan. Dia pun berharap juga. Apa bedanya di sini, kaum muslimin? Bedanya kalau kita ar-raja berharap, itu disertai dengan usaha dan upaya. Faman kana yarjullaha falyamal 'amalan salihan. Barang siapa yang dia yarjullaha, mengharap kepada Allah, mengharap ridhonya, mengharap surganya, mengharap ampunannya, falyamal, hendaknya disertai dengan apa? Beramal amalan yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan berbuat syirik kepada Allah apapun. Sehingga ar-raja, berharap itu disertai dengan usaha. Takwa kepada Allah, salat 5 waktu dengan baik. Kemudian puasa Ramadan dengan sempurna. Kemudian tunaikan zakat sesuai dengan aturan syar'i dan taat kepada pemerintah. Ini diantara contoh bentuk upaya seorang meraih al-jannah. Sehingga berharaplah dengan ar-raja. Jangan hanya cuman apa? Angan-angan. Yatamanna, pengen surga, mboten. Oh ya surga. Angan-angan. Tetapi dalam bukti kenyataannya, amalannya nol. Bahkan perbuatannya mengarah pada neraka. Jenengan kepengen surga, sing dilakoni dosa baik. Sambil mabok, pengen surga mboten. Oh surga. Surga mabok lah kepripun jenengan. Itu namanya yatamanna, berangan-angan. Maka tercela dia. Dia tidak berupaya melakukan, memenuhi apa yang dia inginkan. Tetapi dia hanya berangan-angan. Bahkan perbuatannya menggugurkan harapannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita masuk bab baru, bab al-yakin wa tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. InsyaAllah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.